Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad Al-Fatihi lima ugliko Wal-Khatimi lima sabako Nasiril haqqi bil haqqo Wal-Hadi ila siratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqo qadrihi wa miqdarihi al-azim Amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memuji dan bersyukur dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada setiap diri kita. Hati yang merasakan bahwa Allah yang menggenggam diri kita dan yang menggenggam seluruh urusan makhluk-makhluk-Nya di langit maupun di bumi. Mudah-mudahan kesadaran itu selalu tumbuh dalam batin kita sampai akhir hayat kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Bapak dan rombongan jamaah umroh telah selesai melaksanakan tugas, kewajiban, dan di hari Jumat sore yang lalu telah sampai di pondok pesantren ini. Bapak Ibu sekalian, banyak oleh-oleh yang akan disampaikan dalam kajian Arba'in di bulan ini. Siap mendengarkannya? Ya. Mau oleh-oleh yang sekali makan atau oleh-oleh yang sampai akhirat? Ya, kalau oleh-oleh yang sekali makan, korma, apalagi ibu-ibu, baru nyampe Madinah udah dilihat toko banyak. Air jam-jam, mau? Gak kebagian ini, cuma jatahnya 5 liter satu orang. Alhamdulillah untuk kegiatan umroh yang baru saja dijalankan plus dengan ke Masjidil Aqsa. Bahkan sebelum ke Masjidil Aqsa memasuki negara Jordan atau di bahasa Arabnya adalah Urdun. Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah, di mana rajanya adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim. Kalau diceritakan panjang ini. Mau sampai jam 3 enggak? Mau, bapak-bapak santri kasihan. Udah dihitung hari-harinya pengin buru-buru pulang ini. Santri mau pulang? Mau apa pulangnya? yang jauh-jauh dari Papua mau pulang juga. Ya. Yang dari Lombok, yang dari Kalimantan, dari Aceh mau pulang enggak? Sayang, ya, tiketnya mahal, mending buat bekal pesantren. Insya Allah bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mesantrenkan anaknya di sini, walaupun tiketnya mahal, dihitung oleh Allah dana jihad di jalan Allah. Untuk mendidik anak-anak kita menjadi kader-kader terbaik di masa yang akan datang. Uang mah bisa dicari lagi, bahkan tidak hilang. Yang dipakai tiket buat anak-anak kita, jutaan sekarang itu mahal harganya. Yang dipakai apa saja dihitung jihad di jalan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, memasuki kota Madinah Al-Munawwarah, karena mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-6 Hijriah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk berhaji kecil atau disebut dalam fikihnya umrah. Berangkat dari Madinah kemudian bermiqat di Bir Ali. Bir Ali yang sekarang disebut masjidnya Dzul Khulaifah. Nah, di Madinah yang biasanya 3 hari dilaksanakan hanya 2 hari saja. Ya, karena perjalanannya masih banyak. Apa yang didapatkan? Kita berkunjung ke Madinah bukan sebatas melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi atau berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ilmu tasawuf kita meyakini, bahkan merasakan, bahkan atas izin Allah mendapatkan anugerah berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sebatas mengunjungi makamnya di mana orang berdesak-desakan di situ. Dalam ilmu tasawuf ada yang mahal, bagian dari mawahib, anugerah dari Allah, di mana Allah mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjumpai umatnya. Dan Nabi telah menyampaikan, man zaroni ba'da wafati ka'annama zaroni inda hayati. Barang siapa yang berkunjung, berziarah kepadaku setelah aku wafat nanti, seperti berziarah atau berkunjung kepadaku di masa aku hidup. Kalau hati kita senantiasa ditempa dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepanjang solawat lisan bersolawat tapi hati merasakan hadir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ahdir qalbaka an-nabiyya syarif sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membacakan solawat, hadirkan Nabi yang mulia dalam hati kita. Tidak terbayang wajahnya karena belum berjumpa atau tidak berjumpa. Hadirkan perjuangannya, hadirkan dakwahnya, hadirkan kesabarannya, hadirkan kasih sayang kepada umatnya. Artinya ketika kita bersolawat, sambungkan hati kita dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana aku berdoa sementara solawatnya lebih setengahnya daripada doaku?" "Baik," sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "bagaimana kalau 3/4 doa solawat, sisanya adalah doa?" "Baik juga." "Bagaimana kalau seluruh daripada doa itu isinya adalah solawat?" "Baik." Maka para ulama menyusun solawat menyatu dengan doa. Seperti solawat azimiyah, "Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim waqamat bihi awalimullahil antusolliya ala maulana muhammadin dhil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati dhatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adadama fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya muhammad ya dal khuluqil azim wa sallim alaih wa ala alihi mithla dhalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta bainar ruhi wan nafsi zahiran wa batinan yaqdatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhan li dhati min jami'il wujuh fi dunya qoblal akhirati ya azim." Solawat dengan doa menyatu. Karena dengan bersolawat saja hakikatnya kita berdoa kepada Allah, berguguran dosa-dosa kita, turun rahmat Allah ketika bersolawat. Walaupun tidak berdoa, dengan bersolawat sama dengan berdoa kepada Allah, turun ampunan, berguguran dosa-dosa kita, kemudian Allah turunkan rahmat dan kasih sayang bagi yang bersolawat. Sudah 100 kali istiqomah baca solawat? Santri yang mau pulang, baca solawat di rumah. Ajarkan kepada adik-adik kita. Solawatnya dijaharkan biar diikuti oleh orang tua. Seisi rumah diampuni dosanya, kemudian Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Bersolawat. Maka dalam mukadimah kitab Abdulus Solawat, kitabnya Abdulus Solawat dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Termasuk solawat azimiyah ada dalam kitab tersebut. Solawat patihiyah ada dalam kitab tersebut. Banyak di toko-toko kitab. Yang mahal dapat talqin dan ijazahnya. Disebutkan dalam mukadimah, "Wa min a'dhamil wasail ilallahi azza wajal an-nabiyyu Asy-Syarif Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wasilah terbesar yang menghantarkan kita kepada Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi min a'dhamil wasail ilallahi ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah yang paling agung menghantarkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ma'rifat mengenal kepada Allah karena wasilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wali-wali Allah, para mursyid, para ulama dibukakan mata hatinya, salah satunya karena bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa hamba-hamba Allah tidak akan sampai kepada Allah terhenti antara langit dan bumi kalau tidak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ke Madinah, bermukim di Madinah, menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping menghidupkan sholat lima waktu yang sunnah di Masjid Nabawi dengan pahala yang besar, berziarah ke makam Rasulullah SAW, dan plusnya itu kita harus merasakan hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ziarah kepadaku setelah aku wafat, seolah-olah berziarah kepadaku di waktu aku masih hidup. Berguguran dosa-dosa kita ketika kita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam kisah dalam Al-Qur'an, ada beberapa sahabat yang berbuat zolim. Apa berbuat zolimnya? Mencari hukum selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi adalah sebagai hakim bagi umat. Nah, sebagian sahabat mencari hakim, mengambil hakim selain daripada Rasulullah SAW, maka disebut zolim. Kemudian Allah perintahkan yang berbuat zolim itu, ja'uka, supaya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Minta diampunkan dosa kepada Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berwasilah. Sebab dosa itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak datang kepada Nabi dan mengikrarkan kesalahannya di hadapan Nabi, sehingga Nabi memohonkan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Ada yang datang kepada Nabi, kemudian minta maaf dan Nabi memaafkan, meminta kepada Allah supaya Allah ngampuni. Ada yang sombong, kami juga bisa tobat langsung kepada Allah. Maka orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi Nabi memintakan ampun kepada Allah atas dosa mereka. Fawajadullaha tawwabar rahima, maka mereka menemukan ampunan Allah. Sebab apa? Wasilah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang ke Madinah, berziarah ke Madinah, datang kepada Nabi seperti dulu sahabat datang kepada Nabi ketika berbuat zolim. Mau Bapak Ibu sekalian ke Madinah? Mau? Yang sudah mau lagi? Ada yang kapok enggak? Ada yang kapok enggak? Alhamdulillah enggak ada yang kapok. Malah gawok. Pingin lagi, pingin lagi. Lebih daripada itu, orang-orang pilihan, para ulama, para mursyid, para wali Allah, datangnya kepada Nabi, maka atas izin Allah dijumpakan dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau enggak? Mau enggak? Berjumpa dengan Nabi mau enggak? Maunya juga mau, gitu. Gak kelihatan serius. Kalau mau berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik ada dua bentuk. Pertama, yaqlotan, dalam keadaan terjaga, tidak tidur. Yang kedua, wamanaman, lewat mimpi, ru'yah solihah. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah menyebutnya ru'yah solihah, mimpi yang baik. Sekarang gini, solawatnya sudah banyak belum? Sudah tumbuh mahabbah kepada Nabi-Nya belum dalam hati? Atau mahabbah selain kepada Allah dan Rasul-Nya? Ya, ada santri ingin berjumpa dengan Nabi. Katanya sudah banyak sholawat, tapi belum juga berjumpa dengan Nabi. Lalu dikasih aja nasi sama asin. Nasi sama apa? Asin. Tapi gak dikasih air minum. Giliran mau minum, gak boleh. Kemudian disuruh tidur. Pas mau tidurnya, butuh kepada apa? Kepada air. Yang namanya udah makan dengan apa? Ikan asin. Asin. Sampai pada akhirnya mimpi minum. Sampai kata orang Sunda, diucapkan itu apa namanya? Apa namanya? Ngigo. Ketika bangun ditanya, kamu mimpi apa? Mimpi minum air. Saking haus mau tidur, butuh dengan air ke bawah mimpi. Nah sekarang pingin mimpi dengan Nabi. Sebelum tidur sudah rindu belum kepada Nabinya? Gimana mau mimpi dengan Nabi? Cinta aja enggak, apalagi rindu. Makanya tadi contohnya orang yang haus, pingin minum, enggak boleh minum sampai ke bawah tidur, akhirnya mimpi. Kenapa mimpi? Karena sebelum tidurnya begitu dahsyat butuh dengan apa? Dengan air minum. Nah kalau kita belum butuh kepada Nabi seperti butuhnya si santri tadi dengan air minum sebelum tidur, maka tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru satu syarat berjumpa dengan Nabi, tumbuh dalam hatinya mahabbah, rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum faktor-faktor yang lainnya. Seperti guru kita terdahulu, guru-guru kita terdahulu semuanya, para mursyid, para masyaikh, atas izin Allah dijumpakan dengan rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu syarat mursyid adalah salah satunya berjumpa dengan Nabi, baik yaqdotan dalam keadaan bangun, au manaman dalam keadaan tidur, dijumpakan oleh Allah dengan Nabi, dan Nabi mengajarkan sekaligus menugaskan dakwah dan mengajarkan agama kepada umatnya. Contoh misalnya, dalam kitab Majmu'atu Kutubin Mufidah, kumpulan kitab-kitab yang mengandung faidah, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi, beliau mengatakan, wa qala an nafsih bi annahu ma'murun minar rasuli sallallahu alaihi wasallam bi bina'i zawaya wa da'wati ila Allah taala. Beliau dalam kitabnya mengakui, menjelaskan bahwa dirinya berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus ma'murun, diperintahkan untuk apa? Membangun jawiyah-jawiyah, madrasah-madrasah, ma'had, pesantren-pesantren. Untuk apa? Untuk mendakwahkan Islam kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi kekuatan para ulama, kekuatan para mursyid dalam menjalankan tugas dakwahnya, karena berjumpa dengan Nabi sekaligus Nabi menugaskan dakwah kepadanya. Maka tanpa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak punya kekuatan. Sebab dakwah itu berat sekali mengajak manusia kepada Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak manusia kepada jalan Tuhanmu, berat sekali. Kalau ngajak jalan-jalan ke Bali, kira-kira banyak gak peminatnya? Banyak gak? Kalau ada konser, ya konser, artis, apalagi dikirim dari mana? Dari luar negeri, kira-kira tiketnya walaupun 500 ribu, walaupun 1 juta, cepat habis gak? Tapi kalau dakwah ngajak kepada Allah, tugas yang paling berat dan berisiko. Mau berisiko? Ini mah baru diundang, amplopnya tipis. Aduh, kapok. Ustadz mana tuh? La haula wala quwata. Jangan hanya cerita dakwah Nabi di Thaif sampai berluka, sampai berdarah, justru harus menjadi ibroh, menjadi pembelajaran bagi kita. Jadi tugas yang paling berat sekaligus mengandung resiko dakwah itu. Sebab kebanyakan manusia telah terkondisikan hatinya dikuasai oleh syahwat nafsu terhadap duniawi, kesenangan duniawi. Ketika diajak kepada Allah, kepada jalan Allah, berat sekali. Maka karena berat tugas tersebut, kemudian tugas dakwah itu diserahkan kepada para ulama, diserahkan kepada para mursyid, maka diperkuat oleh Allah, ulama atau mursyid tersebut dijumpakan dengan Nabi, baik lewat mimpi ataupun dalam keadaan terjaga, sekaligus Nabi memberikan penguatan kepada ulama atau kepada mursyid. Kan contohnya ketika Isra dan Mi'raj. Nanti akan dikupas di Masjidil Aqsa, di mana sekian ratus ribu para nabi, para rasul yang telah diutus bersap-sap sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nabi-nabi tertentu memberikan wasiat langsung kepada nabi untuk memperkuat, mensupport dakwah nabi. Kata Nabi Musa, harus sabar, harus kuat. Aku pun dulu berat tantangan rintangan dalam dakwah. Memberikan support kepada nabi yang sedang manggung. Nabi-nabi dan para rasul yang sudah pensiun memberikan apa? Support. Nabi sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin butuh dengan support para nabi sebelumnya, walaupun kedudukan nabi lebih tinggi daripada mereka. Maka para ulama, para mursyid yang ditugaskan yang ada pada setiap zamannya membutuhkan penguatan wasiat, penguatan tugas dari rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam kitab ini, di mana guru kita terdahulu mendeklarasikan dirinya, menyebutkan, aku ditugaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahkan Islam kepada umat dengan mengembangkan jawiyah-jawiyah. Jawiyah itu adalah tempat-tempat untuk mendidik umat di setiap daerah. Kata orang yang tidak tahu ilmunya, itu ulama sombong amat. Berjumpa dengan Nabi diomong-omong lagi. Sombong atau kebenaran? Justru kalau menyembunyikan, berarti khianat. Kita belajar dalam ilmu tauhid, sifat wajib para nabi, para rasul adalah tabligh, menyampaikan. Termasuk para ulama, para mursyid, ketika dianugerahkan dirinya berjumpa dengan nabi, bahkan ditugaskan mendakwahkan oleh nabi, mereka menyampaikan dalam kitabnya, menyampaikan dalam ceramahnya. Karena itu bagian dari kebenaran yang diterima oleh mereka. Kalau polisi ada gadungan enggak? Ada oknum gadungan. Pejabat pemerintah ada yang gadungan enggak? Ada oknum gadungan. Ngaku jadi polisi, ngaku jadi TNI pada bukan. Namanya apa? Gadungan itu. Ada ulama gadungan enggak? Ada juga. Ada nabi gadungan juga? Ada juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu il. Guru kita yang lainnya Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi, Syekh Ahmad ibn Idris radhiyallahu an. Tadi Syekh Muhammad ibn Ali Sanusi dalam kitab Majmu'ah Kutubi Mufidah. Sekarang contoh Syekh Ahmad ibn Idris termasuk dalam kitab Abdulus Salawat yang tadi dibacakan, yang dikarang oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, atau juga dalam kitab Jami'u Karomatil Aulia, sama juga pengarangnya Syekh Yusuf An-Nabhani, disebutkan Syekh Ahmad ibn Idris menyebutkan dalam kitabnya, ijtama'tu ijtima'an suryan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkumpul, ijtama'tu ijtima'an suryan, aku berkumpul dengan bentuk berkumpul secara suryan itu ayat tajasudian. Kenapa? Karena di luar mimpi. Jadi kalau berjumpa dengan Nabi di luar mimpi seperti di alam fisik seperti gini. Maka disebut ijtima'an suryan, dijelaskan ijtima'an suryan itu ijtima'an tajasudian, tajasud. Karena di luar mimpi, yakloh. Kayak berjumpa begini. Berserta siapa? Ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu menunjukkan bahwa beliau adalah sebagai mursyid. Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengajarkan beberapa wirid yang sangat penting. Di antaranya istighfar kabir, sholawat azimiyah yang tadi dibaca, termasuk tahlilul makhsus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Syekh Ahmad ibn Idris radhiyallahu an, dan beliau mengakui aku berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setiap mursyid yang memenuhi persyaratan sebagaimana dalam kitab-kitab ditulis, maka atas izin Allah, bukan kemauan sendiri, bukan kemampuan sendiri atau siapapun juga, karena izin Allah, ridho-Nya Allah, kehendak-Nya Allah. Untuk apa? Memperkokoh agama. Maka doa kita, wa tu'ayyidana kama ayyadta, ya Allah, perkuat kami seperti engkau memperkuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalilnya, keterangannya bahwa seorang ulama, mursyid atau wali Allah dijumpakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang benar hak berjumpanya, ada yang batil atau sebatas pengakuan alias gadungan. Lanjutkan jangan kisahnya nih, ceritanya. Nah, alhamdulillah ketika apa dengan jamaah datang ke Masjid Nabawi jam 2 apa jam 3 malam, kemudian berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sholat tahajud. Ini sholat tahajud ini penting sekali. Pingin mulia, pingin maqamam mahmuda, maqam yang terpuji. Pingin istiqomah belum tahajudnya. Sudah istiqomah belum santri? Kalau belum jangan pulang. Kenapa? Penting sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama diutus menerima wahyu pertama di Gua Hira, tugas pertama adalah qumil lail, qumil lail, qumil lail. Bangkitlah, bangunlah di malam hari. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Qum, qum, qum, qum. Bangun, bangun. Berat enggak? Berat enggak? Ya Allah, itu beratnya luar biasa. Bagaimana caranya, tipsnya bagi yang masih berat? Jangan ditambah selimut, apalagi tambah bantal. Lemparkan bantal sama selimutnya, kemudian duduk dulu. Kalau sudah duduk berarti setan ngikat kepala kita, sudah apa? Sudah dibuka. Duduk, awas ngeluk lagi. Sudah duduk, masih ngut-ngutan, berdiri. Udah berdiri, buru-buru kemana? Wudu. Awas, jangan buang air kecil, balik lagi ke mana? La haula. Saking berat. Ya, setan ngencingin telinga kita. Gara-gara pas mau tidurnya, gak baca wirid dulu, gak baca zikir dulu. Ada yang anteng dengerin musik, ada yang anteng lihat TV. Akhirnya pas tidur dikencingin apanya? Telinganya. Tapi kalau sebelum tidurnya zikir dulu, sempurnakan dulu wiridnya, maka dimudahkan oleh Allah untuk bangun di sepertiga malam. Enggak usah pakai bel, pakai apa? Alarm-alarm. Ngorok-ngorok. Berlomba antara alarm dan ngorok. Pas bangun subrang, subuhnya kaberangan. Dijamak dengan isrok. La haula. Ayo kum, kum bangun. Siap? Siap santri di rumah bangun. Mau maqam mahmuda, maqam terpuji? Mau sukses? Sukses jadi ustadz, sukses jadi pengusaha, sukses jadi pejabat. Kunci pertama, qumil lail. Bangkit sepertiga malam. Alhamdulillah, tahajud minimal 8 rakaat, tutup witir 3 rakaat. Setelah itu menyelesaikan tahajud dan witir 3 rakaat, ketika bersolawat, perbanyak solawat. Pas azan awal dikumandangkan, bapak mendengar hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Kemudian mata hati dibukakan oleh Allah tentang al-falah, hakikat falah, bahagia itu seperti apa? Kebahagiaan di sisi Allah. Kenikmatan yang luar biasa, sukses dan bahagia dalam pandangan Allah. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak dijumpakan dengan beliau atas izin Allah. Alhamdulillah. Mau enggak yang lain? Murid-murid mau enggak? Salat azimiyahnya 70 udah tamat belum? Hatam istiqomah belum? Nah, itu kenikmatan bagi seorang mursyid dijumpakan oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kebenaran yang hakiki. Bukan sebatas Quran dan sunnah yang tertulis, tapi ada nilai yang disebut dengan kenikmatan batiniah. Tersambungnya batin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun 15 abad yang lalu beliau ditugaskan. Tetapi tersambung batin, itulah kenikmatan, itulah kebenaran yang hakiki dalam agama. Karena disebutkan, wa min a'dhamil wasail ilan ilallahi ta'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Wasilah teragung kepada Allah adalah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi izin Allah dijumpakan dengannya. Itu jamaah sekalian, jangankan nabi, orang tua kita saja yang sudah meninggal, setiap Kamis malam Jumat diperlihatkan oleh Allah amal keluarganya yang masih hidup. Tu'radu a'malul ahya, diperlihatkan oleh Allah amal yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bapak ibu sekalian, mau membahagiakan orang tua? Termasuk orang tua leluhur karuhun yang sudah meninggal dunia, beramal soleh yang ikhlas setiap Kamis sore malam Jumat, maka Allah pertontonkan amal kita di hadapan mereka. Disebutkan dalam hadis, ditulis oleh Syekh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah dalam kitab Ar-Ruh, hadis ini. Ketika amal yang dipertontonkan kepada mereka, orang tua kita yang meninggal, kakek nenek kita yang meninggal, karuhun kita yang sudah meninggal, amal-amal soleh, mereka bahagia luar biasa karena kebahagiaan. Kenapa bahagia? Kebahagiaan karena ada jasa mereka. Yang telah melahirkan, yang telah membesarkan. Dulu waktu mesantren nitip berasnya buat kita, masih ingat dulu Bapak tuh. Ada yang nitip beras karena mau pesantren. Makanya pesan mau berangkat nunggu dulu. Biar ada yang nambah beras lagi. Sekarang tersenyum. Kenapa? Dulu dapat ikut andil bagian. Ya, orang tua nih sekarang yang pesantren ke anak-anak, tiketnya, biayanya. Anak kita nanti jadi orang soleh, jadi ustadz, jadi mubalig, kita akan senyum memetik hasilnya. Sekarang jerih payah, mengeluarkan tenaga, pikiran, doa, sekaligus dana, nanti justru akan membuat kita tersenyum di alam kubur nanti. Mau tersenyum di alam kubur nanti? Mau bahagia? Sekarang tanam bibitnya, benihnya, amal soleh, termasuk mendidik anak kita dengan cara memesantrenkannya. Tapi kalau amal yang dipertontonkan di Kamis sore malam Jumat itu keburukan, sedang berbuat jahat, sedang berbuat maksiat, skakster, skakster. Apa tuh skakster? Zuhur lewat, asar lewat, balak lima, balak Cibalak. Ada yang dari Cibalak ya? Mana? Murid dari Cibalak mana? Ciamis Cibalak ada? Balak genep, balak lima. Habis waktu. Maka orang tua kita, karuhun-karuhun kita yang ada di alam kubur, menangis dan berdoa kepada Allah. La tumithum hatta tahdiyahum. Ya Rob, jangan matikan anak cucuku hingga engkau beri petunjuk kepada mereka. Mereka menangis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya tugas dan tanggung jawab kepada umatnya yang besar sampai hari kiamat nanti. maka Nabi akan tersenyum dan bahagia ketika kita beribadah kepada Allah. Nabi merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika umat-umatnya itu beribadah kepada Allah, bersolawat kepadanya, dibimbing oleh ulama, oleh mursyid yang ada pada setiap zamannya. Mau membahagiakan Nabi? Ayo kita beramal soleh yang ikhlas, bersolawat kepadanya, yang penuh keikhlasan, kecintaan dan kerinduan kepadanya. Karena tugas Nabi, semua adalah anaknya Nabi. Nabi adalah Abu Ruh, bapaknya ruhani bagi semua umatnya sampai hari kiamat nanti. Beliau akan tersenyum bahagia ketika umat ini yang ditinggalkan oleh beliau istiqomah ibadah yang ikhlas. Tapi sebaliknya kalau lihat umatnya yang rajin dengan maksiat, penuh dengan kemungkaran, maka membuat beliau menjadi sedih adanya. Kenapa? Karena besarnya kecintaan dan tanggung jawab kepada umatnya. Maka Nabi sebelum meninggal, menghembuskan napas yang terakhir, ummati, ummati, ummati, umatku, umatku, umatku. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Selesai dari Madinah itu. Lalu ke Mekah melaksanakan umroh. Singkat ceritanya, hampir di waktu yang sama setelah tawaf sunnah, bukan tawaf rukun umroh, tawaf sunnah jam 2:30, kemudian sholat tahajud, kemudian ditutur dengan witir. Nah, menjelang adzan subuh, maka alhamdulillah ketika menatap Ka'bah, di hadapan Ka'bah, maka Bapak merasakan kedekatan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dekat daripada urat leher sendiri, sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Merasakan gitu belum? Merasakan gitu belum? Sebab itu bukan usaha, tetapi kehendak Allah. Kehendak Allah yang mulia, tabir yang menyekat antara hamba dengan Allah ketika diangkat, nah, rob'ul hijab, ketika diangkat hijab bainal abdi wa robbi, maka seorang hamba akan merasakan dekatnya Allah lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Maka di situ Bapak mendengar jeritan hamba-hamba umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harapannya kepada Allah, curhatnya kepada Allah, baik orang yang dikenal oleh Bapak, banyak minta jodoh, ada yang minta usaha maju, ada yang minta anak, ada yang minta banyak, banyak hajat. Maka ketika itu Allah perdengarkan hamba-hamba, murid-murid yang dikenal tentang curhatannya kepada Allah. Kemudian Bapak mengaminkan, memanjatkan doa kepada Allah. Dan juga jeritan curahan hamba-hamba yang tidak dikenal. Entah siapa, suku mana, bangsa mana. Yang menjerit curhat kepada Allah, kemudian Bapak pun di alam batin mendoakan atas hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi seperti itu, Bapak mendapatkan pengajaran tentang kelezatan sifat dan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dirasakan oleh guru kita terdahulu, Syekh Ahmad Ibn Idris. Beliau di dalam munajatnya itu ilahana dzawikna ya dzal jalali wal ikram ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati dzatik fi tajalliyati. Wahai Tuhan kami, berikanlah rasa ke dalam hati kami kelezatan nama-namamu, kelezatan sifat-sifatmu, dan penyaksian terhadap zatmu dalam tajallimu. Ini Bapak Ibu sekalian, kenikmatan yang tiada bandingannya, kebersamaan dengan Allah, dan sekaligus 99 nama Allah diucapkan, diajarkan, dirasakan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, terus munajat dan berharap kepada Allah dengan nama-nama Allah yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Ya, kalau kemampuan sendiri, keinginan sendiri, enggak bakalan dapat. Tapi kalau Allah yang memberi, merasakan, mencicipi kelezatan sifat dan asma Allah, maka kenikmatannya itu tidak ada bandingannya. Mau mendapatkannya enggak? Ya, enggak mau jauh dengan Allah. Pengin buru-buru ketika diberi nikmat seperti itu, ingin buru-buru berjumpa dengan Allah. Makanya dulu para sahabat tergila-gila dengan Allah. Disebut nama Al-Quran, patamannaul mauta in kuntum shodiqin. Berharap-haraplah terhadap kematian kalau kalian benar-benar imannya siddiq. Berharap. Ingin segera mati, ingin segera berjumpa dengan Allah. Istishhad istilahnya itu. Para sahabat mencari kesaksian, kesahidan di medan perang. Pingin di front, pingin di depan, ingin segera berjumpa dengan Allah. Ini dalam ilmu tasawuf, Bapak Ibu sekalian. Orang yang tergila-gila dengan Allah, dengan cara apa menunggunya? Falya'mal amalan soliha wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Menunggu-nunggunya itu bukan diam, tapi terus beramal soleh yang ikhlas dan tidak menyekutukan Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian buru-buru pulang ke Tasik, pingin apa? Terus menjalankan tugas, mengajarkan umat, mendakwahkan, mengajarkan kepada pengurus supaya benar-benar berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kekuatan energi yang besar. Untuk apa? Untuk menghidupkan agama Allah di muka bumi ini. Mau dihidupkan agama kita? Mau dihidupkan hati kita? Kalau hatinya mati, enggak akan bisa taat yang ikhlas, tidak akan bisa panca indera kita taat dengan ketaatan yang ikhlas. Kuncinya adalah digerakkan hati kita oleh Allah, tersambungnya hati kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini oleh-oleh di Mekah Al-Mukarramah di hadapan Ka'bah Musyarafah. Itulah yang sebetulnya menjadi kebutuhan yang mendasar bagi para ulama, bagi para mursyid, seiring dengan beratnya tantangan tugas dakwah dan mengajarkan agama di tengah-tengah umat, terutama di tengah kehidupan yang disebut era digital. Betul enggak? Era digital. Dengan kemajuan teknologi, baik dalam dunia transportasi, telekomunikasi, semua sarana dan prasarana kehidupan semakin dimudahkan, semakin nyaman, semakin nikmat. Betul enggak? Maka itu kalau tidak hati-hati membuat hati kita lalai dari Allah. Membuat gelap hati kita. Kalau tidak berhati-hati. Seiring dengan Allah turunkan rahmatnya berupa teknologi dalam semua aspek kehidupan umat manusia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, bagi para murid untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan atau zaukon, ya, mencicipi kelezatan asma dan sifat Allah, maka istiqomah di majlis ilmu, istiqomah di majlis zikir. Ada orang kan yang benar-benar ingin mencicipi kuliner, ya, makanan-makanan. Pokoknya kalau ada makanan baru, pingin dicicipi. Sampai di TV banyak programnya. Ada apa aja tuh programnya itu? Apa aja tuh programnya? Ada yang maknyus. Sandri tahu gak? Maknyus katanya. Pas dimakan tuh maknyus bilangnya. Bukan alhamdulillah. Maknyus katanya. Ada juga apa? Saking nikmatnya makanan nih. Maknyus katanya. Terus ada lagi apa? Ada orang Sunda, raos katanya. Bilangnya gitu, raos katanya. Tadi orang Jawa, terus orang Sunda. Ada program lagi apa tuh? Pecah katanya. Tahu aja ya. Saking apa? Saking mencicipi kelezatan makanan kuliner. Walaupun mahal, walaupun jauh, dikejar. Tapi sedikit orang yang ingin mencicipi hatinya kelezatan asma, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah, dan musyahadah terhadap zat Allah. Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Dikasih contoh juga, belum suka. Pingin ibadah kita berenergi enggak? Pingin ibadah kita meluap-luap enggak? Nah, hati harus mencicipi dulu. Kalau belum mencicipi, seperti orang kampung. Orang kampung bau lisung. Dikasih pizza. Pas dicolek, enak apa enak? Enak. Biasa sehari-hari bubui hui, bubui sampe, raginang opak. Dikasih pizza, malah apa? Enak katanya. Itu orang yang enggak tahu kelezatan pizza. Seperti orang enggak tahu lezatnya nama Allah dan sifat Allah dan persaksian musyahadah atas zat Allah. Diajak tuh, godeg aja. Enggak mau. Suruh duduk di majelis zikir, ngantuk bawaannya atau kabur. Kenapa? Belum mencicipi. Disuruh berjuang di jalan dengan harta, enggak mencicipi, enggak mau. Rugi. Suruh zakat, rugi, hartanya berkurang. Padahal dari sebagian harta kita ada hak mereka. Hakum ma'lum lisa'ili wal mahrum. Walaupun kita benar yang berupayanya, kita yang peras keringatnya, banting tulangnya, tapi Allah berikan harta itu. Sebagiannya ada harta orang yang miskin. Jadi ibadah tidak akan berselera, ibadah tidak punya aroma, ibadah tidak punya kelezatan, tidak punya cita rasa. Yang ada malas. Kenapa? Karena belum zaukon, hatinya belum mencicipi ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati dzatik fi tajalliyatik, dalam tajallinya. Siap istiqomah zikirnya? Adab-adabannya dipakai semua para ulama yang berpengalaman, ya, dengan tajribatnya diambil dari Quran dan Sunnah, dari mursyid ke mursyid, ulama ke ulama, dicontohkan oleh Nabi, supaya zikir itu benar-benar berkualitas, hati kita mencicipi, maka dibuat adab-adaban zikir seperti dalam Al-Anwar Al-Qudsiyah, karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Gerakan tubuhnya dari ujung ke rambut sampai ujung kaki, Kalau dikirnya ngantuk. Berdiri. Qiyaman fadzkurullah. Qiyaman, zikirlah sambil berdiri. Gerakan tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sautin kawin, suara yang keras, muafakoh zikirnya berbarengan. Maka akan menghantarkan hati kita bangkit kesadarannya kepada Allah. Lalu hati kita akan dikirim oleh Allah kelezatan asma dan sifat Allah. Baru menangis, tertunduk. Yakhiruna lil adkon, gambaran Al-Quran. Yakhiruna lil adkon, saking nikmatnya, saking syahdunya bersama Allah, kelezatan bersama Allah, sampai jatuh pingsan. Wayabkun, terisak-isak menangis. Wayaziduhum khusyu'a, kemudian Allah tambah kehusuan ke dalam hatinya. Itulah zikirnya para sahabat. Alhamdulillah kita dapat talqin ijazah wiridnya dari mursyid ke mursyid sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut dari Mekah ke mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Perhatikan ini, terutama anak-anak santri ini, juga bapak ibu sekalian. Palestina sekarang itu ya dikuasai oleh Israel, sebuah negara yang diakui. Sehingga visa kita untuk ke Yerusalem Palestina itu harus menggunakan visa Israel. Kalau Palestina enggak punya visa. Jadi menggunakan visa Israel. Kalau kita merujuk ke belakang, sebagai sejarah penting kita menguasai sejarah supaya bersikap kita adil dan bijaksana. Yerusalem atau Palestina termasuk ada negara Jordan, ada Suriah atau Syria. Itu asalnya di zaman dulu, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam belum ada negara. Negara itu setelah Perang Dunia Kedua. Ada Jordan, ada Syria, ada Palestina, termasuk Israel. Dulu itu disebut Biladus Syam, wilayah negeri Syam. Baik Suriah, Palestina, Jordan, itu disebut apa? Syam. Maka Nabi ketika masa kecil sudah belajar sama pamannya berniaga ke negeri Syam. Disebut apa namanya? Negeri Syam, Biladus Syam. Sebelum terkotak-kotak menjadi negara-negara setelah Perang Dunia Kedua. Yerusalem atau Palestina atau bagian dari wilayah Syam ketika itu, di situ hidup beberapa nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebab para nabi itu sebagian kecil, hanya 25 saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yang ratusan ribu yang lainnya enggak disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka dalam ilmu tauhid wajib menghafal tahu 25 nabi dan rasul yang diutus karena disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ada Nabi Musa alaihi salam, ada Nabi Ibrahim alaihi salam, ada Nabi Sulaiman alaihi salam, ada Nabi Ishak alaihi salam. Mereka diutus di negeri itu. Mulia enggak negeri itu? Mulia. Makanya Nabi sebelum naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, Asra jalan dulu sebelum Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina atau Yerusalem. Kenapa? Karena di situ ada leluhur Nabi yang diutus, Nabi Ibrahim alaihissalam. Menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga menjadi injakan sebelum Mi'raj. Di mana ketika itu? Alladzi barokna haulah. Di mana wilayah Syam, Palestina itu diberkahi oleh Allah, subur. Nah, pengertian Masjidil Aqsa dalam Al-Quran ketika itu bukan bentuk masjid bangunan seperti sekarang atau Masjidil Aqsa sekarang. Kenapa? Karena Nabi belum dakwah ke sana. Baru sebatas perjalanan Isra'nya dan Mi'raj dari situ. Jadi yang dimaksud Masjidil Aqsa ketika itu bukan berarti Masjidil Aqsa yang sekarang. Yang ada ketika itu adalah kekuasaan Romawi atas Palestina atau Biladusyam secara umum. Dikuasai oleh kerajaan apa? Romawi yang beragama Kristen. Jadi ajaran-ajaran Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Ishak itu sudah banyak yang rusak. Hanya segelintir pendeta, rahib yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebagian besar dan kekuasaan Romawi justru beragama Kristen, yang Kristennya itu menganggap bahwa Nabi Isa atau Yesus sebagai anak Tuhan. Itu kondisi Yerusalem atau kondisi Palestina ketika itu, ketika Nabi di Isra dan dimirajkan. Jadi di bawah kekuasaan wilayah, di bawah kekuasaan kerajaan Romawi yang beragama Kristen. Di situ hidup ada orang Yahudi atau Israel, ya. Bani Israel, agamanya apa? Yahudi, agama Kristen atau Nasrani. Islamnya belum ada. Nabi baru menginjakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya kalau gaib di sana kan, ya pabaliut jadinya. Dianggap Masjidil Aqsa yang mana gitu. Karena Nabi gak menjelaskan, karena waktu itu adalah kondisi Palestina dikuasai di bawah kekuasaan yang beragama apa? Kristen. Lalu kapan Islam masuk ke wilayah Syam, khususnya Yerusalem, Palestina? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Karena sebelum Nabi wafat, satu tahun sebelum Nabi wafat, di tahun ke-9 Hijriah, terjadi kontak senjata antara pasukan Nabi dengan pasukan Romawi yang menguasai wilayah Syam, perbatasan dengan Jazirah Arab. Disebut dengan Perang Tabuk. Perang yang paling berat. Kenapa? Jalannya saja 700 km sampai ke Tabuk dari Madinah. Dan di musim panas yang mendera sekaligus musim paceklik. Mau gak perang begitu? Mending di rumah aja atau ikut perang? Nabi berhasil menggerakkan 30 ribu pasukan kaum muslimin. Berapa jumlahnya? 30 ribu sedikit apa banyak? 30 ribu, itu tuh sudah campur dengan yang baru masuk Islam. Yang biasa kalau baru masuk Islam mah, panas sedikit, gak sabar, kukulutuk, menggerutuk gitu. Kan jamaah umroh juga macam-macam levelnya, ada yang tenang aja, ada yang kulutuk, gerutuk. Walaupun gak keucapkan, hatinya kedenger. Gak tahu makan pisang kulutuk kali. Makanya dalam ibadah itu hati-hati. Ada kata pepatah benar juga, ya. Apa kata pepatah? Ada udang di balik batu. Apa maksud ada udang di balik batu? Ingat, awas, hati-hati, di balik ibadah kita suka ada kepentingan hawa nafsu. Pas sholat Allahu Akbar. Pas di pinggir calon mertua. Alhamdulillah ini ya. Itu apa artinya? Ada udang di balik, ada hawa nafsu di balik ibadah. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kalau pepatah Melayunya, ada udang di balik batu. Kalau pepatah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, hibdun nafsi wa hadduha fit ta'ati sirrun khafiyun. Andil bagian hawa nafsu dalam beribadah rahasia, tersembunyi. Makanya sama dengan pepatah Melayu, ada udang di balik batu. Ada nafsu di balik ibadah kita. Alhamdulillah kesorot sama kamera nih. Jadi begini, asalnya udah mau ngantuk. Pas kesorot di TV, TPRI. Kalau disorot oleh Allah mah, ya ngantuk terus. Bapak Ibu sekalian, kita diawasi oleh Allah enggak? Apa salah satu nama Allah pengawas? Ar-Raqib, Allah sang pengawas. Diawasi oleh Allah. Hati kita buruk sangkanya kepada Allah, menggurutu kepada Allah. Ih, kieu gini-gini, gini-gini amat nasib tuh. Allah denger enggak? Allah lihat enggak? Putus asanya hati kita dari Allah, tidak ridho dengan takdir Allah. Allah mengawasi gerak-gerik hati kita. Sampai di mana tadi? Masjidil Aqsa. Ada udang di balik, ada nafsu di balik ibadah. Awas-awas. Ada nafsu di balik ibadah kita. Hati-hati, lembut, samar. Orang yang bersangkutan bahkan tidak merasakannya. Kalau nafsu kita ikut bagian dalam ibadah yang membuat ibadah kita rusak. Nah, Palestina atau Yerusalem yang di sana ada tempat dulu ya Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian para nabi yang lainnya, yang disebut dalam Al-Quran Masjidil Aqsa. Dilatar belakangi dengan peperangan Tabuk satu tahun Nabi sebelum wafat. Kenapa terjadi kontak senjata dengan pasukan, pasukan apa? Romawi. Karena ketika Nabi dakwah menyampaikan surat kepada para raja, kepada Raja Romawi, Raja Persia, Raja Habasah, raja yang ada di Irak, apa yang ada di Mesir, ada yang menerima, ada yang menolak mentah-mentah, termasuk perwakilan yang ada di Syam ketika itu, Kerajaan Romawi, malah orang yang didelegasikan oleh Nabi menyampaikan surat dibunuh. Nah, ini yang menjadi pemicunya. Di Nabi baik-baik menyampaikan dakwah dengan risalah, dengan surat yang terhormat ke wakil Romawi yang ada, gubernur yang ada di Syam, malah sahabat Nabi itu dibunuh dengan cara yang keji. Kalau sekarang itu dimutilasi. Kenapa? Menganggap sepele kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa untungnya ya sahabat itu yang terbunuh. Kenapa? Itu menjadi pintu, menjadi jembatan masuknya Islam, bahkan sampai runtuhnya negara Romawi. Lahiriahnya pedih ya. Dimutilasi. Tapi hakikatnya syahid, memberikan kesaksian, menjadi jembatan masuknya Islam ke wilayah Romawi. Mau jadi delegasi gitu enggak? Bapak-bapak mau enggak? Mau enggak? Pingin jabatan yang basah atau yang kering? Atau seperti sahabat tadi yang dicincang, mau enggak? Santri mau enggak? Kok malah bengong ini? Kalau kedudukan pingin yang basah, yang kering atau yang bersih kok seperti sahabat Nabi tadi? Kayaknya kalau yang basah mah ya mau semua. Mulia itu sahabat menjadi jembatan. Jadi talenan kata orang Sunda, ya, masuknya Islam ke negeri Sam, bahkan pada akhirnya runtuh negara Romawi. Kerajaan Romawi itu. Nah, terjadilah kontak senjata di Tabuk. Lalu Rasulullah SAW kemudian wafat. Di masa Abu Bakar Siddiq, ketegangan itu tidak terjadi. Maka di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah, mulai terjadi lagi ketegangan, dan pada akhirnya pasukan umat Islam mampu menundukkan Yerusalem, Palestina. Siapa yang menjadi panglima perangnya? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini ahli perang. Kalau disuruh perang itu luar biasa. Jadi dalam peperangan itu dengan panglima Khalid bin Walid, Palestina, negeri Syam yang tadinya di bawah kekuasaan Romawi jatuh ke tangan pemerintahan Islam yang ibu kotanya di Madinah di masa Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, sebelum penduduk Palestina, Yerusalem menerima pemerintahan Islam, mereka meminta supaya Umar bin Khattab datang ke sini. Bukan hanya pasukannya saja, tapi khalifahnya, pimpinannya supaya datang. Kemana? Ke Palestina. Itu Umar bin Khattab, Bapak Ibu sekalian, orangnya itu, juhudnya itu juhud sederhana, polanya itu. Beliau datang dari mana? Dari kota Madinah sebagai sang khalifah, bukan menggunakan onta yang hebat, bukan menggunakan kuda yang gagah, beliau menggunakan kedelai. Kedelai apa keledai? Ada yang tidur. Gak tahu kepleset apa diplesetin ini. Tapi yang jelas jadi bangun semua nih. Pakai apa santri Umar bin Khattab? Kedelai keledai. Kebayang gak jalannya keledai? Aduh, udah kecil. Gak dikawal dengan pasukan yang banyak. Cukup asistennya satu saja. Bayangkan perjalanan kurang lebih 1000 kilometer dari Madinah ke Yerusalem. Untung Bapak Ma, Alhamdulillah, pakai Saudi Airlines. Pakai apa? Coba kalau Bapak dari Mekah ya ke Yerusalem kemarin, pakai apa? Kedelai. Pakai keledai, wah aduh, 1 bulan kayaknya baru nyampe. Alhamdulillah pakai Saudi Airlines mah bisa makan 2 kali itu di atas pesawat ya, bisa tidur, alhamdulillah. Itu yang menjadi pemimpin Kristen gereja yang ada di Palestina pingin tahu mana sih khalifah yang disebut pimpinan Islam yang gagah-gagah itu. Sampai mundur pasukan Romawi. Pasukan Romawi itu pasukan atau kerajaan terbesar di masa itu. Ya, selain Romawi dan Persia. 2 imperium besar bisa takluk oleh Khalid bin Walid dan pasukannya. Pingin tahu mana? Belum akan menyerahkan wilayah Palestina, Yerusalem ke tangan kaum muslimin, pemerintahan yang ada di Madinah, ke orang Arab, sebelum berjumpa dulu dengan pimpinanmu. Datang itu Umar bin Khattab, ya, menggunakan apa? Keledai tanpa pasukan. Umar bin Khattab itu tawakalnya luar biasa. Pas datang kok sang khalifah cuma begini kendaraannya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian semua kagum dengan Umar bin Khattab. Ketika pimpinan Kristen di sana mempersilahkan datang waktu sholat supaya sholat di gereja, beliau menolak, takut gereja nanti dialih jadi masjid. Umar bin Khattab menjaga perasaan orang-orang Kristen. Tanpa ketika itu dibuatlah yang disebut dengan perdamaian antara Madinah dengan Palestina. Apa isi perdamaiannya sesuai dengan tuntunan Al-Quranul Karim? Menjaga persaudaraan, kemudian wilayah Palestina dijamin keamanannya oleh Madinah. Dan yang beragama Kristen tidak boleh dipaksa untuk memasuki Islam. Dipersilahkan untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Gereja silahkan berdiri, jangan dirobohkan atau diganti dengan masjid. Hebatnya ajaran Islam membuat kagum penduduk mana? Palestina. Sampai kapan? Sampai 4 abad lamanya pemerintahan Islam menguasai Palestina. Lalu datanglah pasukan yang disebut dengan pasukan salib dari dataran Eropa. Maka pemerintahan Islam ketika itu terkalahkan dan 88 tahun dikuasai oleh pasukan salib. Itu nasib Palestina. Masjid diobrak-abrik, dirusak, ribuan puluhan ribu kaum muslimin, laki dan perempuan, bahkan anak-anak terbunuh. Saking fanatisme keagamaan membuat menyulut, karena merasa dulu ya, dulu di zaman Umar bin Khattab merasa mereka dijajah gitu. Merasa apa? Dijajah. Mereka merasa dikuasai. Ketika mereka berkuasa, pasukan salib itu, maka balas dendam adanya. Sejarah menjelaskan bangkai darah di mana-mana, maka kaum muslimin ketika itu banyak yang terbunuh, bahkan anak-anak dan wanita. Nah, kalau mereka itu begitu, karena apa? Dengan nafsu fanatisme yang salah kaprah. Jadi balas dendam dianggapnya 4 abad kaum muslimin menguasai mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus paham ini. Ayo dulu orang Belanda 3 abad setengah, kata mereka menjajah atau dagang? Ini yang harus kita pahami. 88 tahun dikuasai lagi oleh Kristen dengan pemerintahan Bizantium, dengan perang salib. Lalu muncullah tokoh, bahkan mimbarnya diabadikan ya di masjid di sana di Palestina, datanglah yang disebut dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah 88 tahun dikuasai, maka Allah menangkan kembali kaum muslimin, mampu merebut kembali Palestina ke tangan kaum muslimin di bawah kekuasaan siapa? Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi setelah 88 tahun dikuasai lagi. Jadi tadi 4 abad lebih dikuasai setelah Umar bin Khattab, 88 tahun dikuasai oleh Kristen, itu nasib Palestina begitu. Sampai kapan? Sampai runtuhnya yang disebut dengan pemerintahan Turki Utsmani yang beribu kota di Istanbul, Turki sekarang. Muncullah, datanglah orang-orang Israel yang dibonceng oleh pasukan Amerika dan sekutunya, datang pada tahun 1944. Kita pun belum merdeka. 1 tahun merdeka lagi. Di mana ketika itu, dengan kehebatan teknologi, peradaban dan kebudayaan hebat yang dimiliki oleh orang Eropa, Semua daratan di Asia, di Afrika dijajah oleh mereka. Indonesia dijajah oleh siapa? Belanda. Libya dijajah oleh siapa? Perancis dan Itali. Mesir oleh Inggris. Nah, ketika kondisi umat Islam sengah terjajah seperti itu, orang Israel yang pinter dan licik itu memanfaatkan waktu momentum yang tepat bagi mereka untuk mengusir orang-orang Arab Muslim Palestina dari mana? Wilayah Palestina. Maka pada tahun 1944, Israel, orang Yahudi, dibonceng oleh pasukan bersenjata Amerika dan sekutunya, mendirikan sebuah negara yang disebut dengan Israel. Nah, sampai sekarang nasibnya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi silih berganti nih. Silih berganti. Sehingga kondisi umat Islam di sana lemah sekali. Mau sholat aja, sholat kemana? Ke Masjidil Aqsa, nunggu dulu dibuka pintu gerbangnya. Oleh siapa? Oleh mereka. Ya, karena orang Palestina tidak disebut sebuah negara, tidak punya polisi, tidak punya tentara. Semua tentara dan polisi di wilayah sana dikuasai oleh Israel. Penduduk yang ada di Yerusalem Barat itu dikuasai dominan oleh Israel. Yerusalem Timur dikuasai, artinya berpenduduk Muslim. Itu Bapak Ibu sekalian, kalau ke Yerusalem Timur kaum Muslimin jalannya jelek-jelek. Parkir sembarangan, sampah di mana-mana, kumuh. Tapi kalau melihat ke Yerusalem Barat yang dikuasai oleh Israel, jalannya rapi-rapi, bersih-bersih, tertib di jalannya. Itu gambaran kaum Muslimin hari ini dibandingkan dengan orang-orang yang non-Muslim. Maka Bapak Ibu sekalian, ini kondisi yang paling memprihatinkan bagi umat Islam. Dan Palestina ini adalah sebagai gambaran banyak kaum Muslimin justru terjajah dari ekonominya, terjajah dari sisi budayanya. Di Indonesia terjajah nggak? Kalau bahasa kasarnya terjajah. Kenapa salah? Apa yang salah? Jelas salah. Ada yang salah di kita, harus muhasabah, harus introspeksi. Sebab kalau kaum Muslimin mengamalkan Quran dengan baik dan benar, komprehensif, dimuliakan oleh Allah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas antum a'laun. Kalian hai kaum muslim adalah kelompok yang tinggi, terbaik umat, kalau mengamalkan Quran dan sunnah dengan baik. Quran sunnah yang mana? Yang dipahami oleh ulama, yang dipahami oleh mursyid yang ada pada setiap zamannya. Bukan Allah diam. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaumnya terlebih dahulu mengubah nasib dengan dirinya sendiri. Orang bilang, kenapa ya Palestina enggak merdeka-merdeka? Jangan salahkan Allah. Dan ini sebagai gambaran bagi umat Islam di seluruh penjuru bumi. Maka Bapak Ibu sekalian, terakhir, siap bangkit? Bawa senjata, bawa golok bangkitnya. Yuk kita pahami Al-Quran, Sunnah yang diajarkan oleh ulama. Kalau langsung meregu Quran dan Sunnah berat, bukan ahlinya. Tetapi mengamalkan Quran dan Sunnah dengan bingkai pemahaman ulama mursyid yang ditugaskan. Yang ada pada setiap zamannya. Menjadi program yang mudah diamalkan, yang mudah dijalankan. Yuk kita benahi terlebih dahulu batin kita nih. Jiwa kita berangkat untuk pergerakan-pergerakan ekonomi, sosial, budaya, dan politik lebih besar. Maka harus pergerakannya dari harokah batiniah, dari pergerakan batin dulu. Bersihkan hati kita, ujub takaburia, seluruh penyakit hati, kemalasan. Masih ada yang malas? Buang! Yang lalai, buang. Itu yang membuat kita terperosok, yang membuat kita jatuh, yang membuat kita terhinakan seperti Palestina yang tidak punya kekuatan. Tanpa pergerakan batin terlebih dahulu dibersihkan, tersambung kepada Allah, Allah tidak akan berikan pertolongan bagi umat ini. Nanti Allah gerakan roda-roda ekonomi, sosial, politik, peradaban yang lebih besar. Kuncinya adalah, langkah awalnya adalah arju' ila tasawuf, maksudnya ini seperti Nabi 13 tahun di Mekah sebelum datang perintah sholat Jumat, sholat 5 waktu pun 1 tahun sebelum Nabi hijrah ketika Mi'raj. Maka 12 tahun, 13 tahun itu konsen kepada pembersihan hati, menyambungkan hati, membersihkan penyakit-penyakit hati termasuk syirik. Kemudian merubah arah fikir dan orientasi hidup kepada Allah dan hari akhirat, baru Allah kirim tentang apa? Tentang ekonomi, tentang mengurus urusan sosial, tentang politik, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ sebagai langkah kita, sebagai langkah awal. Mau ditolong oleh Allah? Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah tuh, kalau turut mah ke guru, yang nambak tuh diumrohkan. Alhamdulillah. Dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Turut terhadap program. Makanya kalau umat tanpa bimbingan ulama, tanpa tahta tarbiyatil ulama atau mursyid, akan lemah. Pemahamannya lemah, keimanannya lemah, apalagi pergerakannya. Seperti di Palestina, tidak ada pergerakan ulama di sana yang kuat, yang menghimpun kekuatan umat. Sehingga menjadi lemah. Makanya musuh Islam itu dari dulu. Kuncinya adalah pisahkan umat dari ulama. Pisahkan umat sehingga tidak mendapatkan bimbingan ulama. Sehingga jauh dari agama, jauh dari Quran, membuat semakin lemah. Dikasih saja dengan budaya-budaya barat, pergaulan-pergaulan bebas, kesenangan-kesenangan duniawi, rusak. Maka kuncinya jamaah sekalian, mencari ulama, mencari mursyid yang pemahamannya luas, programnya nyata, jelas, sehingga dengan mengikutinya Allah berikan kemuliaan kepada kita semua. Mohon dimuliakan. Nah ini penyakit hatinya ini, malasnya ini buang. Siap tahajud? Ya. Siap wirid? Ya. Nanti dikasih ekonomi, akan semangat. Pak Haji siapa? Pak Haji siapa? Pak Haji Wawan tuh bergabung. Muslim-muslim yang berekonomi bergabung, menyatukan kekuatan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pergerakan ekonomi kita semakin dibesarkan oleh Allah. Amin. Ya, perusahaan-perusahaan besar ingin bekerja sama dengan Idrisia. Ada salah satu perusahaan besar ya yang sudah nasional punya tambak 250 hektar. Sedikit atau banyak? 250 hektar di Sumatera Utara, belum yang ada di Sulawesi. Setelah sukses kemudian gagal. Kenapa gagalnya? Bukan oleh virus yang tidak kelihatan, tapi virus yang suka makan. Virus apa? Virus manusia yang enggak jujur. Itu pengalaman yang disampaikan kepada kita. Itu perusahaan yang sudah nasional, udah ratusan hektar, salah satu unit usahanya tambak udang. Diberhentikan dulu. Kenapa? Karena manusianya yang tidak amanah. Kalau virus yang tidak kelihatan masih bisa diberantas, tapi kalau virus hati tidak jujur, rakus, nah itu yang susah diberantas. Mereka percaya dengan Idrisiah mau buka lagi tambaknya yang sekian ratus hektar itu, baik yang di Sumatera maupun di Sulawesi, kalau dengan Idrisiah. Kalau tidak dengan Idrisiah enggak mau, biar aja. Ya, biar apa? Biar busuk aja. Ya, tambaknya biar diopkan aja. Kenapa? Mereka mencium ajaran di Idrisiah ini dengan tasawufnya, salah satunya adalah menumbuhkan batin yang tumbuh sifat-sifat terpuji. Bisa jujur, mahal gak jujur? Ada SKS-nya gak kalau kuliah? Gak ada. Jujur, terpercaya, adil, bijaksana, kebersamaan, nah itu jiwa yang mahal. Ya. Insya Allah mereka akan lihat panen raya kita. Ya, kita udah panen dari kemarin, hari ini dan hari esok. Pengen menyaksikan langsung. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 250 hektar, ya. Kira-kira butuh orang banyak gak? Makanya kita bangkit semua, Allah mewariskan bumi ini sesungguhnya bagi orang yang soleh. Sebetulnya yang tidak soleh itu walaupun lahiriahnya menguasai ekonomi, mereka ngontrak. Ngontrak kepada orang yang soleh. Maka orang yang soleh, yang belajar soleh harus maju segala-galanya. Karena innal Allah yarisuha liibadiyas soleh. Allah wariskan bumi ini bagi orang yang soleh. Mudah-mudahan kita disolehkan semua. Sehingga Allah wariskan ekonomi, perekonomian kepada kita semua. Maka ya santri, ya, semangat belajarnya. Ya, mudah-mudahan 2020 turun di pendidikan kita, untuk perguruan tinggi kita. Ya, dua prodi. Prodi ekonomi dengan prodi kependidikan. Ya, kita mengelola tiga konsentrasi, dan itu untuk menopang pergerakan Islam kita. Ada yang di ekonomi, di pendidikan, ya, di dakwah, diisi oleh generasi-generasi kita. Tanpa persiapan, maka kita akan lemah ke depan. Ya, mudah-mudahan para agnianya siap jihad dengan hartanya. Selesaikan UI lantai tiganya enggak? Selesaikan jangan. Ya. Selesaikan. Ya. Insya Allah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau jadi kerannya Allah? Mau jadi kerannya Allah? Seperti Nabi Isa ketika menghadapi ujian dakwah yang besar, mereka Nabi Isa bertanya kepada pengikutnya, man ansori ilallah? Qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansori ilallah, siapa akan menjadi penolong Allah? Qala al hawariyun, maka orang-orang hawariyun pengikut Nabi Isa berkata, nahnu ansorullah, kami penolong Allah. Nabi Isa semangat. Ini juga Bapak Ibu sekalian, di kondisi umat Islam tertindas, di kondisi umat Islam lemah, ke titik lemahnya ini umat Islam, maka Allah akan bangkitkan umat ini. Siapa? Orang yang benar-benar tersambung kepada Allah dengan silsilah yang mutasil. Disitulah al-faid, bimbingan Allah akan datang dengan pertolongannya. Sebab memperkuat agama Allah hanya dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan santrinya betah semua. Ya. Mudah-mudahan Allah bukakan mata hati kita semua. Allah berikan ilmu nafi yang bermanfaat kepada kita. Guru-gurunya diikhlaskan, disabarkan oleh Allah. Yuk jamaah sekalian, mari kita sebelum berdoa kepada Allah di penghujung majelis ilmu, kita ucapkan beberapa kalimah sebagai bentuk zikir kita. Siap semua? Mari jamaah sekalian, pejamkan matanya. Gumidu ayunakum. Perkuat kembali hati kita. Allah yang segala-galanya. Bumi ini bahkan diwariskan kepada orang yang soleh. Mari kita sambut keterbukaan Islam di akhir zaman, kebangkitan Islam, Nahdoh al-Islamiyah, kebangkitan Islam di akhir zaman. Bergerak dari hati kita sendiri. Jangan nuntut kepada orang lain, tapi diri kita sendiri belum bangkit hatinya menghadap kepada Allah. Al-Iqbalu al-Allah. Hati kita belum mengeluarkan i'rad anil khalqi wa dunya, belum memalingkan dari hati kita urusan dunia dan makhluk. Mulai dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, membersihkan hati dan menghadapkan hati kita sepenuhnya kepada Allah. Yakin Allah adalah yang menguasai dan Allah yang menggenggam urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Mari ucapkan kalimat istighfar sama-sama untuk membersihkan dosa-dosa kita di masa lalu, kesalahan dan kehilapan kita di masa lalu, gundah gelisah gulanah batin kita karena hati kita yang ternoda oleh dosa-dosa kita di masa lalu. Mari bebaskan hati kita supaya tenang, damai, karena kita banyak beristighfar, bertobat kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi orang yang rajin istighfar, bahkan Allah datangkan rizki min haitsu la yahtasib, dari penjuru yang dikehendaki oleh Allah tanpa sepengetahuan kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Salat Fatihah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih Nabi yang membukakan apa-apa yang masih terkunci, hati kita yang terkunci, rizki kita yang terkunci, musibah-musibah dengan bersolawat kepadanya terbuka. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil fatihi lima uklik wal khatimi lima sabako nasiril haqqi bil haqqo Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri. Angkat kedua tangan kita. Hadapan ke hati kita kepada Allah. Allah akan mendengar, menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka bihi nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ghaniyyu agnina bi fadlika amman siwak Rabbana wasi' alaina arjaqana fi dunyana wala tahjubna biha an ukhrana Allahumma ij'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab ampuni seluruh dosa-dosa kami ya rab kami mengakui dosa yang kami perbuat dari mulai balik sampai pagi hari ini. Kami tidak mampu menghitung dosa, saking banyaknya dosa yang pernah kami perbuat. Kezaliman yang diperbuat oleh mata kami, mulut kami menyakiti orang lain, menyakiti orang tua. Kezaliman yang diperbuat oleh telinga, tangan, dan kaki kami, ya Rob. Dosa kami, kami tidak akan mampu menghitung, tapi ampunan-Mu lebih banyak daripada dosa-dosa kami. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami, ibu yang telah mengandung, yang telah melahirkan, ayah yang telah menafkahi dengan jerih payah, dan ada di antara kami orang tua yang sudah ke alam barzah, ke alam kubur. Kami belum banyak berbuat baik kepada mereka, bahkan justru kami banyak melukai hati mereka ketika hidupnya. Jadikan alam barzahnya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rob, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami, penyakit ujub, takabur, riya, dan tumbuhkan dalam hati kami sifat-sifat yang terpuji, musyahadah, tumbuhkan kesaksian dalam hati kami, tumbuhkan mahabbah, kecintaan di dalam hati kami. Ya Rob, tumbuhkan kesadaran kami supaya kami mampu mengisi lembaran demi lembaran dengan ketaatan dan ketakwaan sampai akhir hayat kami. Ya Rob, jadikan kematian kami nanti kematian husnul khatimah. Mampuhkan kalam ini mengakhiri dengan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Ya Rob, jauhkan kematian kami dari kematian su'ul khatimah. Wahai Zat yang kaya, limpahkan kepada kami rizki yang berlimpah dan penuh keberkahan. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Engkau tambah rizki, kami tambah bersyukur kepadamu. Engkau tambah rizki, kami tambah mengenal kepadamu. Jadikan semua yang Engkau titipkan kepada kami, kami menjadi orang-orang yang amanah. Semua harta, ilmu, jabatan yang Engkau titipkan kepada kami menjadi sarana ibadah dan dakwah kami. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, jadikan kami sebagai imam dalam keluarga kami masing-masing. Mampuhkan kami mendidik istri dan anak-anak kami. Jadikan anak cucu kami generasi yang Engkau wariskan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Jadikan mereka syuhada. Jadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Di saat kami nanti ada di alam barzah, ada di alam kubur, ada yang menggantikan dakwah, ada yang menggantikan ruku dan sujud dan memberikan kemanfaatan kepada orang yang lebih banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Dan mudah-mudahan semua santri yang akan pulang ke rumahnya diselamatkan oleh Allah dan mampu mengamalkan ilmunya dengan baik dan mengajarkan ilmu kepada keluarganya, saudara-saudaranya, tetangganya, dan sahabat-sahabatnya. Bibarakati umil kitab Al-Fatihah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duha rak'ataini jami'ata rahimakumullah.